Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-34. Demikian juga sadr min bait Al-Khamis wa Salatin, bagian depan dari bait yang ke-35 yang menjelaskan tentang Aqdun Nabi SAW bi'Aisyata wa Saudata binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anhumah, tentang pernikahan Nabi SAW dengan Saudah bintu Zam'ah, demikian juga dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Telah kita sebutkan bagaimana kisahnya, demikian juga pendapat para ulama tentang pernikahan beliau berdua dan biografi serta sedikit keutamaan dari masing-masing beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian juga Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala di dalam baitnya, yakni ajiz al-bait 35, bagian yang kedua dari bait ke-35 sampai dengan bait yang ke-36. Kata beliau rahimahullah, wa ba'da 50 wa 'amin tali usriya bihi was salatu furidat khamsan bi 50 kama qad hufidat. Wa ba'da 50 'am wa ba'da 50 wa 'amin talin. Dan setelah 50 ditambah 1 tahun berikutnya. Maksudnya, ketika Nabi SAW berusia 51 tahun. Usriya bihi wassalawatu furidat. Nabi SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga peristiwa Mi'raj. Wassalawatu furidat. Kemudian ketika itulah solat lima waktu diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal. Khamsan bi khamsina kama qad hufidat. Lima kali waktu solat bi khamsina, akan tetapi setara dengan 50 kali solat kama qad hufidat, sebagaimana yang telah terjaga. Ay hufidat fil bi, apa namanya, kama qad hufidat, ay hufidat fid din, sebagaimana telah terjaga menjadi syariat di dalam agama kita. Tayyib. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bait ini beliau akan menyebutkan tentang hadisatul Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Tayyib. Yang pertama adalah tentang apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Al-Isra dan Al-Mi'raj adalah dua peristiwa yang berbeda dan dua perjalanan yang berbeda, meskipun itu terjadi menurut pendapat beberapa ulama dalam satu rangkaian peristiwa. Yang dimaksud dengan Al-Isra, perjalanan malam hari, adalah Al-Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Al-Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi SAW di malam hari, di mana beliau dijemput oleh Jibril AS dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Adapun yang kedua, Al-Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi SAW bersama Jibril dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Menuju ke Sidratul Muntaha. di atas langit yang ketujuh. Ini yang dinamakan dengan Mi'raj. Baik. Jadi Isra Mi'raj adalah rangkaian perjalanan Nabi SAW dimulai dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh. Baik. Dan peristiwa ini terjadi saat Nabi SAW berusia 51 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam bait atau ajz min bait khamis wa thalathi, bagian kedua dari bait yang ke-35. Baik. Dan ini adalah pendapat yang disebutkan oleh al-imam Abu Hayyan, demikian juga al-Alal Subhani dan al-imam Ibnul Jauzi rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwa Nabi SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj ketika beliau berusia 51 tahun. Tayyib. Sumbernya Al-Asbahani, disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah jilid yang pertama halaman 539. Al-Imam Abu Hayyan menyebutkan di dalam Al-Bahrul Muhit jilid yang ketujuh halaman 9. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan di dalam Sifatus Safwah jilid pertama halaman 137. Baik. Ini tentang usia beliau. Kemudian kalau dilihat dari masa hijrahnya Nabi SAW, kapan ini terjadi? Sebelum hijrahnya Nabi SAW. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Siyar A'lamin Nubala jilid yang pertama halaman 135. Beliau membawakan riwayat dari Musa bin Uqbah dari Az-Zuhri. Qala Musa bin Uqbah 'an Az-Zuhri usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Baitil Maqdisi qabla al-hijrati bi sanatin. Kata Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Az-Zuhri, beliau mengatakan Nabi SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj menuju Baitul Maqdis terjadi qablal hijrati bisanatin, satu tahun sebelum hijrahnya beliau ke Madinah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj kapan terjadinya? Satu tahun sebelum hijrah. Wa kadza qala Ibnu Lahiyah an Abil Aswad an Urwah. Demikian juga ini yang disebutkan oleh Ibnu Lahiyah, Abdurrahman Ibnu Lahiyah. An Abil Aswad, dari Abul Aswad, an Urwah, dari Urwah. Baik. Ibnu Zubair. Riwayat ini bisa dilihat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid jilid yang ke-8 halaman 50. Tayyib. Ini mungkin beberapa yang perlu untuk kita ketahui tentang peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Kemudian yang berikutnya, kita akan baca bagaimana kisah perjalanan Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj tersebut. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang detail dari kisah Isra dan Mi'raj Nabi SAW, baik yang pendek, riwayat pendek, riwayat muqassarah, ataupun riwayat yang mutawwalah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam dua judul yang berbeda. Beliau sebutkan Zikrul Isra bi Rasulullah SAW dan Zikrul Mi'raj bi Rasulullah SAW. Dalil-dalil yang datang tentang peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Beliau pisah menjadi dua bab dan beliau sebutkan di sana ada belasan riwayat dengan sanadnya yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Baik, kita pilih riwayat-riwayat yang beliau rahimahullah ta'ala bawakan dari yang paling sahih. Yang pertama adalah riwayat dari At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim ibn al-Ala ibn Dhahhak az-Zubaydi ibni Zibriq qala haddatsana Amr ibn al-Harith عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي محمد بن الوليد Qala haddatsana al-Walid ibn Abdurrahman anna Jubairah ibn Nufairin qala. Dari Jubair bin Nufair, beliau mengatakan haddatsana Syaddad bin Aus. Telah memberitahukan kepada kami Syaddad bin Aus, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan qulna ya Rasulullah, kami pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kaifa usriya bikah? Bagaimana kisah ketika engkau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tayib. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Shallaitu li ashabi salatal adamah di Makkah muhtamman. Aku suatu malam sedang menjalankan salat bersama dengan para sahabat-sahabatku yang masuk Islam ketika itu hanya beberapa orang. Salat al-atamah, salat di petang hari. Di Makkah, di kota Makkah, mu'tamman, ketika hari mulai gelap. Kalau sekarang yang namanya salatul atamah itu adalah salat Isya, karena salat Isya dikerjakan ketika sudah gelap. Jadi, ini isyarat karena ketika itu belum diwajibkan salat. Diwajibkan salat baru ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat, yaitu salat di pagi hari dan salat di sore hari. Dan Nabi SAW sedang memimpin di waktu atamah ketika hari mulai gelap. Dan ketika itu penerangan tidak seperti sekarang, sehingga masuk atamah sudah sangat gelap. Fa'atani Jibril bidabatin bayda'a fawqal himar wa dunal baghal. Lalu tiba-tiba Jibril mendatangi aku membawa dabah, seekor kendaraan bayda'a yang berwarna putih bersih, fawqal himara wa dunal baghal. Tingginya lebih tinggi daripada keledai, tetapi lebih rendah daripada bagal. Apa bagal? Bagal adalah peranakan antara keledai dengan kuda. Lebih pendek dari kuda. Jadi, hewan ini pertengahan antara himar, keledai, dengan bagal. Di riwayat ini tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW apa nama dari binatang tersebut. Tetapi, disebutkan di dalam riwayat yang lain, seperti yang disebutkan dalam riwayat Hammad ibn Salamah, beliau mengatakan haddatsana Abu Hamzah an Ibrahim an Alqamah an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ataitu bil buraqi faraqibtu khalfa Jibril. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril membawa buraq kepadaku, faraqibtuhu khalfa Jibril, lalu aku pun mengendarai buraq itu bersama Jibril dan aku berada di belakang Jibril alaihi salam. Tentunya di sini kita bisa pahami bahwa Jibril ketika itu beliau berubah wujud menjadi seorang manusia sehingga bisa mengendarai bagal tersebut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam rupa aslinya. Kalau Jibril alaihi salatu wasallam dalam rupa aslinya, betapa besarnya Jibril alaihi salatu wasallam. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat bagaimana Jibril dengan bentuk aslinya saat sampai di Sidratul Muntaha, di samping Baitul Ma'mur. Jibril akan berubah menjadi bentuk aslinya. Tayib, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Faqala irkab. Setelah mendekat, Jibril mengatakan kepadaku, naiklah hai Muhammad. Fastas'aba alayya. Aku kesulitan untuk menaiki hewan tersebut. Farazaha biudhuniha. Lalu Jibril memegang telinga dari hewan itu, diarahkan ke bawah sehingga hewan itu agak menunduk. Thumma hamalani 'alaiha, kemudian aku pun berhasil naik ke atasnya, kemudian kendaraan itu pun berdiri seperti sedia kala. Fantalaqtu tahwi bina atau fantalaqat tahwi bina. Setelah itu tidak lama kemudian hewan itu pun berangkat membawa kami di atasnya. Yaqa'u hafiruha haitsu adraka tarafaha. Kecepatan hewan itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hafir itu adalah bagian belakang. Kedua kaki belakangnya ketika melompat itu sampai menyentuh di mana kaki depannya selesai. Menunjukkan begitu cepatnya. Pernah lihat kan kalau apa namanya hewan berkaki empat melompat pasti kaki belakang dan kaki depan nempel. Nah, seperti itu sekali lompat buruk, kaki belakang, kaki depan nempel, kemudian sudah sampai di ujung sana. Diletakkan kaki depan, baru kaki belakang mengikuti di belakangnya. Tayyib. Hatta balagana ardan dzata nahl. Tiba-tiba kami sudah sampai di sebuah negeri yang penuh dengan kurma. Tayyib. Fa anzalani faqala shalli. Lalu Jibril alaihi salatu wasalam menurunkan aku dan memerintahkan kepadaku, kerjakan salat di tempat ini. Fa shallaitu. Lalu aku pun mengerjakan salat di tempat tersebut. Tsumma raqibna. Kemudian kami naik kembali. Selesai melaksanakan salat, naik lagi, lalu binatang itu pun melompat lagi. Nah, di tengah perjalanan itu Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadri aina shallaita?" Hai Muhammad, tahukah kamu di manakah kamu melaksanakan salat tadi? Tayib. Qultu Allahu a'lam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah Subhanahu wa taala lebih tahu di mana saya melaksanakan salat tadi." Kata Jibril, "Qala shallaita bi Yathriba aw shallaita bi Thaibah?" Kamu tadi melaksanakan salat di sebuah daerah yang disebut dengan Yathrib, atau daerah itu dinamakan dengan Thaibah. Di mana? Apa itu Yathrib? Madinah. Madinah dulu namanya adalah Yathrib dan Thaibah. Dinamakan Madinah ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke sana. Namanya Madinah An-Nabawiyah. Baru sampai sekarang dikenal namanya Madinah. Zaman dahulu dikenal dengan nama Thaibah dan Yathrib. Thaib. Fantalaqat tahwi bina. Setelah itu kendaraan itu pun berangkat lagi membawa kami. Yaqau hafiruha haitu adraka tarafaha. Sama seperti tadi kondisinya, bagaimana cara dia melompat. Thumma balagana ardhan. Tiba-tiba kami sampai di sebuah tempat. Faqala inzil fasalli fafa'altu thumma raqibna. Lalu Jibril alaihi salatu wasalam kembali memerintahkan aku untuk turun dan mengatakan, "Salatlah wahai Muhammad." Fafa'altu. Aku pun mengerjakan salat. Selesai mengerjakan salat, kami menaiki, mengendarai kembali hewan tersebut. Qala atadri aina shallaita? Lalu Jibril alaihi salam bertanya, "Tahukah kamu di mana tadi kamu melaksanakan salat, hai Muhammad?" Qultu Allahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi mengatakan, "Allahu a'lam." Tayyib. Ini termasuk fikih. Seorang ketika ditanya, ketika dia tidak mengetahui ilmu dari apa yang ditanyakan, untuk mengucapkan Allahu a'lam, itu lebih baik dibandingkan la adri. Meskipun boleh, tapi Allahu a'lam adalah nisful ilm, menunjukkan separuh dari keilmuannya. Dan demikian Rasulullah SAW juga mempraktekkan banyak sekali ketika beliau ditanya dengan sesuatu dan beliau tidak tahu ilmunya, tidak malu beliau mengucapkan Allahu a'lam. Ini seorang nabi. Dan bagaimana kita? Jadi jangan malu kalau ditanya, enggak mesti kita harus tahu segala hal, enggak. Kalau kita tidak tahu, ya jawab saja saya tidak tahu. Allahu a'lam lebih selamat daripada kita harus berucap sesuatu yang kemudian salah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu ucapkan Allahu a'lam jika tidak tahu tentang permasalahan yang ditanyakan. Thayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu ya Jibril. Qala shallaita bi Madyan 'inda syajarati Musa alaihi salatu wasalam. Kamu tadi salat di sebuah tempat yang namanya Madyan. Di sisi pohon di mana Musa alaihi salatu wasalam pernah duduk di pohon itu. Thayyib. Thumma talaqat tahwibina. Kemudian hewan itu pun kembali berangkat membawa kami. Sama seperti tadi caranya, yaqau hafiraha haitsu adraka tarafaha thumma balagana ardan badat lana qusurun. Kemudian tiba-tiba kami sampai di sebuah tempat, nampak di sana banyak sekali istana-istana. Faqala inzil. Lalu Jibril mengatakan kepadaku, "Turunlah engkau hai Muhammad." Fasallaitu wa raqibna. Aku pun tahu bahwa aku diperintahkan untuk mengerjakan salat. Maka aku pun mengerjakan salat dan kemudian kami naik kembali. Faqala li sallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa. Engkau tadi salat, kata Jibril, di tempat yang namanya Baitul Lahm atau Bethlehem. Haitsu wulida Isa, tempat di mana Isa Ibnu Maryam dilahirkan di situ. Tsumma talaqa bi hatta dakhalna al-Madinah. Setelah itu kami mengendarai hewan itu dan berangkat lagi sampai kami datang ke sebuah kota, min babihal yamani, dan kami masuk dari pintu kota itu yang tepat berada di arah Yaman. Fa'ata qiblatal masjid farabata fihi dabbatahu. Lalu Jibril alaihi salatu wasalam kemudian menuju ke kiblat dari masjid yang ada di kota tersebut. Farabata fihi dabbatahu, dan mengikat hewan tadi. Mengikat apa tadi? Hah? Burok, diikat di sisi kiblat dari masjid tersebut. Wa dakhalnal masjida min babin fihi tamilus syamsu wal qamar. Kemudian kami masuk ke masjid itu dari pintu di mana di sana sering terlihat tenggelamnya matahari dan hilangnya bulan. Jadi dari pintu utamanya. Fasallaitu minal masjid haitsu syaa Allah. Aku pun mengerjakan salat di dalam masjid tersebut sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadhani minal 'athsi ashadda ma akhadhani. Setelah melaksanakan salat itu tiba-tiba aku merasa sangat kehausan. Fa ataitu bi ina'aini lubnin wa 'asalin. Ursila ilayya bihima jami'an fa 'adiltu bainahuma. Tiba-tiba didatangkan kepadaku dua buah bejana. Yang satu berisi susu, yang satu berisi madu. Nanti disebutkan dalam riwayat yang lain, satu isinya susu, satu isinya khamr. Dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihlah dari dua minuman ini. Baik. Fa akhadtu al-labana fasharibtu hatta qara'at bihi jabinayyah. Setelah diperintahkan untuk memilih, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk untuk aku mengambil bejana yang berisi susu. Bejana mulutnya lebar, bukan gelas. Bejana mulutnya lebar berisi susu, penuh. Nabi SAW kemudian mengambil bejana itu, fasyaribtu, lalu aku pun meminum hatta qara'at bihi jabinayyah. Sampai ujung bejana yang tidak aku minum itu sampai menyentuh ke apa namanya? Dahi. Jadi puas Nabi SAW minum. Sampai sisi yang tidak bersentuhan dengan mulut menyentuh dahi Nabi SAW. Wa baina yaday syaikhun muttaki'un ala mithratin lahu. Dan di hadapanku ada seorang tua yang sedang bersandar di barang-barang miliknya. Faqala akhadha sahibukal fitrah innahu layuhda. Sungguh hai Jibril, karena orang ini tidak tahu bahwa manusia yang bersama Muhammad SAW adalah Jibril yang sedang menyamar. Sungguh temanmu ini telah memilih sesuai dengan fitrahnya. Dia pilih susu. Innahu layuhda. Sesungguhnya dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih susu dibandingkan bejana yang lainnya. Tadi kita sebutkan bahwa dalam riwayat yang lain, dua bejana yang dibawakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya berisi dengan khamr. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Sa'id ibnu Abi Arubah rahimahullah ta'ala, atau lebih tepatnya riwayat Yunus dari Al-Imam Az-Zuhri, dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi biila biqadhain min khamrin wa labanin. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat malam Isra beliau ketika berada di Ila, beliau diberikan dua buah bejana min khamrin wa labanin yang berisi khamr dan susu. Jadi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini dari sisi sanadnya lebih kuat. Demikian juga dari rijalul hadisnya lebih kuat. Karena diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Al-Imam Bukhari nomor hadis 4709, Al-Imam Muslim nomor hadis 1608. Di sini Abu Hurairah menyebutkan bahwa bejana yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berisi susu dan khamar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang berisi susu. Tayib. Ini lebih ablak, lebih tegas dibandingkan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang menyebutkan bahwa bejana itu adalah bejana yang berisi susu dan madu. Karena tidak akan nampak jelas perbedaan kalau itu susu dan madu, sama-sama apa namanya minuman kebaikan. Sehingga lebih dikuatkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwa dua bejana itu, yang satu berisi susu, yang kedua berisi khamar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih bejana yang berisi susu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memilih bejana yang berisi susu dan beliau meminum susu yang ada di dalam bejana tersebut, faqala lahu Jibril, lalu Jibril alaihi salatu wasallam pun mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi hadaka lilfitrah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepadamu hai Muhammad untuk mengambil sesuai fitrah kamu. Lau akhadtal khamra laghawat ummatuka, seandainya engkau pilih khamr untuk engkau minum, niscaya umatmu akan tersesat semuanya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي في المدينة فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي. Setelah itu kami kemudian bertolak berangkat mendatangi sebuah lembah yang sangat luas di kota tersebut. Faida jahannam tankashif. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menampakkan bagaimana rupa jahannam itu kepada diriku. Diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah padang pasir tersebut. Tayyib. An mithli zarabi. Allah Subhanahu wa taala tampakkan seperti seorang yang menggelar zarabi. Apa zarabi? Sudah hafal semua? Wa zarabi yumabthuthah. Surat apa? Sudah hafal kan? Surat apa? Al-Ghasyiyah ayat ke-16. Wa zarabi yumabthuthah. Karpet yang dibentangkan. Jadi Allah tampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jahannam itu seperti karpet yang terbentang sah. Terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas bagaimana kondisi jahannam ketika itu. Tayib. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa wajadtaha?" Wahai Rasulullah, bagaimana engkau lihat kondisi jahannam itu? Seperti apa kira-kira? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala mithlul hamati sakhinah, tsumma sarafa bi." Aku lihat jahannam itu seperti layaknya al-ham'ah, lumpur tebal, as-sakhinah yang panas mengeluarkan asap. Saking apa namanya? Saking panasnya. Pernah lihat lava dari gunung berapi? Cair atau agak kental? Agak kentalnya. Jahannam lebih daripada itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lumpur hitam tapi panas membara berasap. Itu kondisi jahannam yang dilihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jangan terpikirkan oh cuma seperti itu, enggak. Aslinya akan lebih berkali lipat, lebih menyakitkan dan lebih panas, lebih mengerikan dibandingkan yang bisa kita bayangkan. Thayyib. Tsumman sarafa bi. Kemudian kami pun pergi. Famararna ba'iran li Quraisy. Tidak berapa lama lewat serombongan kafilah dagang Quraisy. Thayyib. Bimaka nikada wa kada, Nabi SAW sebutkan tempatnya di sini dan di sini. Qadaballu ba'iran lahum, mereka sedang kehilangan satu kendaraan dari kafilah dagang itu. Qad jama'ahu fulanun, tetapi telah ditemukan oleh si fulan, disebut oleh Nabi SAW siapa namanya, dan dikembalikan ke dalam rombongan hewan yang tersesat itu tadi. Fasallamtu alaihim, lalu aku pun mengucapkan salam kepada mereka. Faqala ba'duhum hadha sautu Muhammad. Kemudian beberapa orang di antara mereka mengenali, ini adalah suara Muhammad. Tapi malam kan, tidak tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang asing dan bertemu dengan mereka, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengucapkan salam. Tapi mereka mengetahui, mengenali, ini suara Muhammad. Tapi kok ada di Baitul Maqdis? Bukankah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut ekspedisi dagang bersama mereka? Tayyib. Antum tahu jarak dari Makkah ke Baitul Maqdis berapa lama perjalanan ketika itu? Bukan sekarang. Kalau sekarang 2 jam mungkin nyampe. Ketika itu, dari Makkah ke Baitul Maqdis, berapa lama perjalanannya? 1 bulan perjalanan naik onta. Jadi mereka tidak mungkin, ini seperti suara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak mungkin, karena Muhammad ada di Makkah. Tayyib. Ini kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Riwayat ini tidak menyebutkan peristiwa Al-Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Baik, kita selesaikan kisahnya atau disambung dengan riwayat yang lain yang menyebutkan kisah Mi'raj. Selesaikan dulu ini, nggih. Baik. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kafilah dengan Quraisy tadi, singkat cerita ketika nanti beliau sampai lagi di Makkah setelah Mi'raj pulang, beliau dikembalikan oleh Jibril di Masjidil Haram. Kemudian esok paginya bertemu dengan sahabat-sahabatnya, maksudnya beberapa orang yang masuk Islam dan orang-orang Makkah yang ada di sekitar itu ketika itu. Fa'atani Abu Bakrin, faqala aina kunta al-lailah. Abu Bakar juga mencari aku dan mengatakan kepadaku, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kemana engkau pergi tadi malam?" Faqala ya Rasulullah, Faqadil tamastuka fi madhannika. Aku tadi malam mencari engkau di tempat biasa di mana engkau malam itu tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu alimta ya Abu Bakar, anni ataitu Baitul Maqdis al-lailah." Engkau tahu hai Abu Bakar, tadi malam aku tidak ada di tempat itu karena aku sedang berada di Baitul Maqdis. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu keheranan beliau. bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innahuma sirata syahr." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Baitul Maqdis itu jarak perjalanan 1 bulan. Sedangkan tadi sore masih bersama Abu Bakar. Hanya 1 malam engkau sampai di sana. Baik. Fasihuli, kalau begitu coba terangkan kepadaku bagaimana Baitul Maqdis itu. Abu Bakar bertanya, "Ada ini orang-orang Quraisy sebagian yang di tempat itu." Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fafatahali siratun ka'anni anduru ilai." Namun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membukakan di hadapanku seolah-olah aku melihat Baitul Maqdis itu. Aku lihat jelas di hadapan mataku. La yas'aluni an syai'in illa amba'tuhu anhu. Mereka tidak bertanya detail tentang Baitul Maqdis, melainkan aku bisa memberitakannya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam seperti melihatnya langsung. Bertanya bagaimana jumlah pintunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal menghitung di depan matanya, disampaikan. Semua pertanyaan mereka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar. Tetapi Quraisy yang mendengar hal itu, mereka mengatakan, "Unzuru ila ibni Abi Kabsyah." Coba lihat ini, anak dari Abu Kabsyah. Tayyib. Ya zu'umu annahu ata Baitul Maqdis al-lailah. Dia telah mengklaim bahwa tadi malam dia mendatangi Baitul Maqdis. Tayyib. Faqala inni marartu ba'ir bi ba'irin lakum. Kalau kalian tidak percaya, tadi malam aku juga bertemu dengan kafilah dagang kalian. Bi makani kadza wa kadza, di tempat ini dan di tempat itu, disebutkan nama tempatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad adallu ba'iran lahum, dan ketika itu mereka sedang kehilangan 1 kendaraan dari kafilah itu. Fajama'ahu fulan, dan ditemukan oleh si fulan, digabungkan kembali. Wa anna masirahum yanzilu nabi kadza, dan mereka singgah di tempat yang namanya ini. Baik. Tsumma kadza wa ya'tunakum yauma kadza, dan nanti kemungkinan akan tiba di tengah-tengah kalian pada hari ini. Jadi Nabi SAW sudah menghitung kalau dari sana sampai ke Makkah berapa. Bukan mustahil, karena Nabi SAW pernah melakukan perjalanan ke Syam. Beliau pernah beberapa kali berdagang, termasuk sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau tahu, oh kalau di tempat ini nanti sampainya di Makkah kapan. Nah itu beliau kabarkan kepada Quraisy. Kalau tidak percaya, nanti hari ini pasti mereka akan sampai di Makkah. Tayyib. Yuqaddimuhum jamalu Adam, yang paling depan adalah unta dari Adam. Alaihi mashun aswad, unta itu memiliki tanda hitam. Wa qararatani saudawan, dan ada 2 bagian lain yang juga berwarna hitam. Falamma kana al-yawm asyrafun nasi yanduruna hatta kana qariban min nisfin nahar hina aqbalatil 'ayru yuqaddimuhum dzalikal jamal. Ketika hari yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, maka tokoh-tokoh Quraisy segera menanti, menunggu, hatta kana qariban min nisfin nahar, sampai pertengahan hari datanglah air Quraisy itu, kafilah dagang Quraisy tadi pulang kembali ke Makkah. Mereka pun segera mencari. Mereka masih ingat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar enggak yang disebutkan. Dan kafilah itu kembali masuk ke Makkah persis sama seperti apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untanya Adam yang ada di paling depan dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disaksikan kebenarannya? Sudah. Tayyib. Ini peristiwa Isra yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah taala, disebutkan oleh Al-Baihaqi, hadza isnadun sahih. Sanad dari hadis ini adalah sanad yang sahih. Tetapi An-Nasa'i rahimahullah taala, beliau mengomentari tentang status dari Ibnu Zibriq. Beliau mengomentari bahwa Ibnu Zibriq memiliki kelemahan, tetapi disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim bahwa Ibnu Zibriq adalah syekh. Dan rekomendasi dari Abu Hatim ketika beliau menyebutkan syekh, berarti riwayat-riwayat yang dia bawakan bisa dipercaya dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Tayyib. Ini ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah, kisah tentang peristiwa Al-Isra ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Tayyib. Sudah masuk waktu Isya, sedangkan riwayat tentang Mi'raj ini cukup panjang. Saya kira mungkin lebih baik diakhirkan. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tayyib. Kita lanjutkan sedikit beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Isra. Ada riwayat yang menyebutkan, dan pertanyaan yang menjadi perselisihan dari beberapa ulama, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar sholat di Baitul Maqdis ataukah tidak? Tayyib. Kalau disebutkan dalam riwayat ini, kita bisa lihat tadi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hanya sholat di sebuah tempat. Tidak disebutkan di sana Baitul Maqdis. Tayyib. Akan tetapi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah riwayat dari Hammad ibn Salamah yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah taala pada jilid yang pertama halaman 142. Beliau mengatakan qala Hammad ibn Salamah an 'Asim an Zir an Hudzaifah. Dari Hammad bin Salamah, dari 'Asim, dari Zir, Zir bin Hubaysh. An Hudzaifah, dari Hudzaifah. Hudzaifah bin siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman. Jadi Zir bertanya ketika Hudzaifah menyampaikan kisah tentang Isra wal Mi'raj, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraq wa huwa dabatun abyad fawqal himar wa dunal baghal falam yazayala dhahrahu huwa wa Jibril hatta intahaya ila baitil maqdis. Fasa'ida bihi Jibrilu ila sama fastuftiha Jibril fa'arahul jannata wan nar. Hudzaifah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan buraq oleh Jibril, yaitu sebuah atau seekor hewan yang berwarna putih bersih yang tingginya di atas keledai, di bawah bagal. Kemudian terjadilah peristiwanya di mana Rasulullah SAW naik di punggung hewan tersebut bersama Jibril alaihissalatu wassalam hatta intahaya bihi ila Baitul Maqdis, sampai mereka berdua tiba di Baitul Maqdis. Fasa'ida bihi Jibril ila sama, lalu setelah dari Baitul Maqdis Jibril membawa Muhammad SAW naik ke atas, ke atas langit. Ini adalah riwayat menyambung sebelum nanti di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan sebutkan hadis yang menyebutkan tentang peristiwa Al-Mi'raj. Tayyib. Nah, kata Hudzaifah farahul jannah wan nar. Di dalam peristiwa itu Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menampakkan surga, menampakkan neraka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Thumma qala li. Lalu Hudzaifah bertanya kepada Zir ibn Hubaysh, hal salla fi Baitul Maqdis? Apakah Nabi SAW salat di dalam Baitul Maqdis? Qultu na'am. Aku katakan, kata Zir bin Hubaysh, iya. Qala ismaka ya asla. Karena Hudzaifah tidak mengenali siapa Zir bin Hubaysh, beliau hanya bertanya, wahai seorang yang tidak punya rambut, siapa namamu? Kata Zir, ana Zir ibn Hubaysh. Aku adalah Zir bin Hubaysh. Qala fa aina tajiduhu sallaha. Kata Hudzaifah, di mana engkau dapati ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Baitul Maqdis? Hudzaifah seorang sahabat, Zir bin Hubaysh seorang tabi'in. Lihat bagaimana kerendahan para sahabat radhiyallahu taala anhu kepada juniornya saat mereka tidak memiliki ilmu tentang satu berita di dalam syariat. Tayyib. Kata Zir bin Hubaysh, fata'awwaltu al-ayah. Aku sebutkan ayat ayat yang pertama dalam surat Al-Isra. Apa ayatnya yang sudah hafal? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulah, terus seterusnya. Nah, kata Zir ibn Hubaysh, fa innahu law shalla la shallaitum kama tusalluna fi masjidil haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya salat, pasti kalian juga akan salat mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika di Masjidil Haram. Faqultu li Hudzaifah arabat ad-dabbah bil halqati allati kanat tarbitu bihal anbiya. Maka ketika membacakan dalil tersebut, dalam riwayat yang lain disebutkan Zir bin Hubaysh membawakan penafsiran dari Abdullah bin Abbas dalam surat Al-Isra itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar salat di Baitul Maqdis. Kalau beliau tidak salat, maka tidak akan ada manfaatnya disebutkan dari Masjidil Haram, di mana Nabi juga salat di Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak salat di Masjidil Aqsa. Baik, ini sisi pendalilan dari Zir bin Hubaysh. Setelah itu, beliau bertanya lagi kepada Hudzaifah, lalu ketika di Baitul Maqdis, apakah Jibril alaihi salatu wasallam mengikat buraq di salah satu tiang yang ada di masjid itu, di mana katanya dahulu para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga biasa mengikatkan kendaraan mereka di tiang tersebut. Qala akana yakhafu an tadhhaba minhu wa qad atahullahu biha. Maka Hudzaifah mengatakan, apakah Jibril alaihi salatu wasallam khawatir bahwa hewan itu akan pergi, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hewan itu untuk membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril. Artinya apa? Ka'anna Hudzaifata lam yablughu annahu shalla fil Masjidil Aqsa wala rabata al-buraqa bil halqah. Sepertinya Hudzaifah belum tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Aqsa, dan Hudzaifah juga belum mengetahui jika Jibril alaihi salatu wasallam mengikat buraq di tiang dari salah satu tiang Masjidil Aqsa. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Jadi faedahnya di sini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah adalah kerendahan dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Kita tahu, kita kenal siapa Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau adalah sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya sahabat yang memegang kunci rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tentang daftar nama munafikin. Siapa saja munafik yang ada di Madinah ketika itu? Hanya Hudzaifah yang tahu. Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu, Uthman tidak tahu, Ali bin Abi Thalib tidak tahu. Sampai Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi menyebutkan namaku di dalam daftar itu? Kata Hudzaifah, la, tidak, dan aku tidak akan pernah mengabarkannya kepada seorang pun selain engkau. Ini Hudzaifah. Dengan keistimewaan beliau, mangkabah beliau yang sedemikian utama, tetapi ada saja ilmu yang belum diketahui. Dan itu tidak kemudian membuat Hudzaifah merasa malu atau merasa terhina, merasa terendahkan dengan juniornya. Zir ibn Hubaysh sudah beda masa, beda ilmu, beda keutamaan. Tapi tidak segan-segan beliau mengambil ilmu dari Zir ibn Hubaysh. Maka demikian juga ilmu itu adalah dhalatul mu'min. Hikmah itu dhalatul mu'min, pegang ini. Hikmah adalah barang hilangnya seorang mukmin, disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam banyak kitabnya. Maka ambillah hikmah itu, ambillah kebenaran itu siapapun yang membawanya. Kalau engkau tahu ini kebenaran, ada dasarnya kuat, ada dalilnya kuat, ada alasannya kuat, siapapun yang membawa kebenaran itu ambil. Tinggalkan yang namanya fanatisme buta. Tinggalkan yang namanya harus kepada fulan, pokoknya kalau tidak fulan tidak. Bukan seperti itu seorang mukmin. Al-hikmatu dhalatul mukmin. Akhadahu. Dia akan ambil hikmah itu di tempat mana dia dapatkan hikmah tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan kisah mi'rajnya Nabi SAW dari Baitul Maqdis menuju langit yang ketujuh, dan bagaimana nanti beliau melewati setiap langit-langit, dari langit satu sampai dengan langit yang ketujuh, hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat lima waktu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu wasallam barakallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.